warahmatullahi wabarakatuh. Islam dan budaya. Hakikatnya, Islam cuma melihat ada dua budaya di dunia ini. Islam atau budaya Islam dan jahiliyah atau budaya jahiliyah. Yang disebut sebuah kebudayaan adalah Islam kalau dasarnya satu, tauhid. Yang kedua, sesuai dengan syariat. Tauhid dan syariat yang merupakan dasar daripada kebudayaan Islam tentu untuk menyelamatkan manusia dari kebinatangan dirinya atas nama budaya, tapi sesungguhnya dia telah dikecamuk oleh hawa nafsu kebinatangan dirinya atas nama seni dan budaya. Itulah yang disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah artinya mayuk badu min dunillah. Segala sesuatu yang sudah disembah selain Allah. Penyembahan dalam konteks budaya berarti adalah soal siapa yang disembah dan aturan siapa yang digunakan. Istana Basa Pagaruyung di Batu Sangkar. Ini salah satu bentuk kolaborasi antara kebudayaan Minang dengan Islam. Yang sesungguhnya Islam tidak bertentangan dengan budaya selama budaya itu tetap dalam koridor tauhid dan sesuai dengan standar-standar syariat Islam. Tauhid dan syariat Islam tentu bersifat longgar, bersifat elastis. Dalam pengertian ada perkara-perkara ijtihadi yang setiap budaya dihargai oleh Islam. Misalnya Istana Pagaruyung. Tidak harus berbentuk rumah seperti di Arab. Ya, pakaian adat mereka tetap di dalam budaya Islam. Pakaian Minang, adat Minang tentu masih bisa dibenarkan selama dalam konteks tadi sesuai dengan syariat Islam. Maka beruntunglah sebagai seorang Muslim ketika kita mampu mengkolaborasikan kebudayaan dengan Islam. Disitulah cita rasa seni dan budaya kita terbimbing dengan nilai-nilai ilahiyah. Istana Basa Pagaruyung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.